Tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma ma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Taisir Alam Syarah Umdatil Ahkam karya Fadilatu Syekh Al-Ubasam rahimahullahu taala. Kita masuk bab baru, yakni babul jumu'ah, bab terkait al-jumu'ah. Dikatakan oleh Syekh Al-Ubasam, yaumul jum'ati afdalu ayamil usbu, hari Jumat adalah hari yang paling utama dari hari-hari dalam sepekan. Wa qad khassallahu bihil muslimin, dan sungguh Allah khususkan hari Jumat yang merupakan hari paling utama dalam satu pekan tadi untuk kaum muslimin. Artinya sebagai hari ibadah Allah khususkan. Wa addala anhu man qablahu minal umam, dan Allah luputkan, artinya tidak Allah berikan hari Jumat sebagai hari khusus dari umat-umat sebelum mereka kaum muslimin. Sehingga Yahudi, hari khusus baginya adalah hari Sabtu sebagai hari ibadah mereka. Nasara, yakni hari Ahad sebagai hari peribadatan mereka. Yang barakallahu fikum, ketika datang hari-hari ibadah ini, maka Jumat sebagai hari ibadah yang pertama di dalam sepekan itu. Kemudian disusul dua hari berikutnya, hari ibadahnya Yahudi Sabtu dan hari ibadahnya Nasara Ahad. Secara berurutan, Jumat, Sabtu, Ahad. Allah subhanahu wa ta'ala khususkan hari Jumat ini bagi kaum muslimin. Allah tidak berikan hari Jumat ini sebagai kekhususan umat-umat yang sebelum kaum muslimin. Karaman minhu wa fadlan ala hadhil ummah, sebagai pemuliaan dari Allah Jalla wa Ala dan karunia atas umat ini. Maka kita bersyukur ketika Allah jadikan kita sebagai umat Islam yang Allah istimewakan dengan syariat yang sempurna, dan Allah karuniakan hari-hari utama dikhususkan untuk kita kaum muslimin. Karena yang seperti ini, walihada, na'am barakallahu fikum, walihada al-yawm khasa'is minal ibadat. Maka hari Jumat ini memiliki ibadah-ibadah khusus, kekhususan-kekhususan dari peribadatan-peribadatan. Sehingga di hari Jumat itu ada ibadah-ibadah yang berbeda dengan hari-hari yang selain Jumat. Wa'dhamuha hadhihi shalah. Alati hiya akadul furud. Dan yang paling agung, paling besar dari ibadah-ibadah khusus yang ada di hari Jumat adalah sholat Jumat ini. Yang mana dia adalah kewajiban yang paling ditekankan. Barakallahu fikum. Wa kadza istihbabu qiraati suratai as-sajdah wal insan fi salati fajriha. Dan di antara kekhususan yang dimiliki hari Jumat dari peribadatan-peribadatan, disunahkannya pembacaan dua surat, yakni surat As-Sajdah dan surat Al-Insan di sholat subuhnya, untuk membaca dua surat ini. Jadi bukan wajib, tapi sunnah. Kemudian juga disunahkan pembacaan suratil kahfi fi yaumiha, di hari Jumat. Sehingga bisa malamnya, karena hari itu dimulai dari huruf syams. Maka usainya bulan Ramadan, yakni dengan usainya hari terakhir, siang terakhir yang kaum muslimin puasa di sana. Adapun setelah huruf, maka barakallahu fikum sudah satu Sawal. Sehingga sebagian ulama ketika Idul Fitri mulai mengeraskan takbir setelah sempurna puasa. Yakni dengan hurufus syams. Dibaca seharian bisa, malam tersebut, paginya, atau bahkan barakallahu fikum sebelum Jumatannya, atau bahkan barakallahu fikum setelah Jumatan, untuk dibaca surat Al-Kahfi. Dan tentunya pembacaannya ya Al-Kahfi secara keseluruhan, bukan sebagiannya. Kemudian termasuk ibadah-ibadah yang khusus disunahkan di hari Jumat adalah waqasratu salati ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal ikhtisal wat tatayyub wal lubsu ahsani thiyab allati yaqdir alaiha. Termasuk kekhususan peribadatan-peribadatan di hari Jumat, disunahkannya mandi besar, ini mandi yang kaifiahnya seperti mandi janabah, dengan kaifiah yang sunnah, bukan kaifiah iktifa, yakni yang mencukupkan saja. Artinya memang mandi besar tuhur, terangkat janabah darinya, junub darinya, yakni dengan mengalirkan air dari ujung kepala sampai kaki atau menyeburkan diri. Asalnya seperti itu sudah terangkat. Namun barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan mandi janabah dengan kaifiah yang dicontohkan oleh beliau. Sehingga yang dimaksud mandi di sini barakallahu fikum, yakni mandi dengan kaifiah mandi junub yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan anggota badan wudu sebelum mengalirkan air ke seluruh tubuh. Yang kaifiahnya sudah kita bahas di awal-awal kitab Thaharah sekian tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu? Nah, sudah jauh. Belum lahir. Pak Widi belum lahir. Watatayub. Dan disunahkan memakai minyak wangi. Nah, barakallahu fikum, yang ini tidak diperintahkan. Di mau sholat di hari-hari berikutnya mandi pakai minyak wangi. Dan disunahkan pula, yakni memakai baju terbagus yang dia mampu atasnya. Maka kita ketahui dari beberapa orang, imah, masyayikh punya baju khusus untuk Jumatan, minyak wangi khusus untuk Jumatan. Jadi minyak wangi yang dia keluar di hari Jumat, baju yang dia keluar di hari Jumat, itu bukan baju yang biasa dia pakai. Maka minyak wangi termahal, romain, dia simpan khusus dia pakai. Lalu mau Jumatan atau pada acara-acara besar. Jadi lain bau di hari Jumat dia dengan bau di hari biasa. Namun memang selalu wangi itu lebih afdol daripada aromanya aroma bau badan. Jumat lebih wangi lagi. Minyak yang dia pakai khusus, baju yang dia pakai terbagus selagi dia mampu. Termasuk yang disunahkan barakallahu fikum, wadhihab ilaiha mubakira. Pergi ke sholat Jumat itu lebih awal. Mubakira, bersegera. Ini tidak ditekankan barakallahu fikum. Nanti akan ada hadis-hadis mungkin terkait motivasi dari syariat ini. Bagi yang berangkat di waktu awal, pahalanya seperti korban onta. Kita ini jangankan korban onta, kadang-kadang korban kambing saja sulit. Yang kedua, waktu kedua seperti korban sapi, begitu demikian barakallahu fikum. Sampai yang korban telur. Kemudian wal istighal bi dzikr wa du'a ila huduril khatib thumma al insat li khutbatihi di ana fi dzalikal yaum sa'ah istijabah. Dan disunahkan untuk menyibukkan diri dengan zikir, menyibukkan diri dengan doa. Sampai barakallahu fikum hadirnya khatib. Nah, barakallahu fikum sampai hadirnya khatib menyibukkan diri dengan zikir, doa. Kemudian setelah khatib hadir, maksudnya di sini naik mimbar, khutbah, diam untuk mendengar khutbahnya. Kenapa banyak zikir, doa? Karena di hari Jumat tersebut, hari Jumat itu ada satu waktu yang doa itu diijabahi. Satu waktu saja, saatan. Yang doa ketika dipanjatkan di situ, diijabahi oleh Allah Jalla wa'ala. Maka di sini, termasuk yang kita menyibukkan diri dengannya adalah zikir. Doa hingga khotib ini di atas mimbar menyelesaikan khutbahnya. Dikatakan di sini pada waktu yang diijabahi doa tadi, jelaskan oleh Syekh Al-Basam, layurat fi hadai. Artinya apa? Tidak tertolak di waktu mustajabah tadi doanya orang yang berdoa. Cuma masalahnya untuk mencari waktu itu yang tepat untuk memastikan di sini dan lain sebagainya, kita hanya bisa menurut pendapat yang kuat waktunya ini. Ada pun ulama khilaf di dalam menentukan waktu istijabah ini. Waqat ikhtalafa fi ta'yiniha al-ulama'u, dan sungguh para ulama telah terjadi perbedaan pendapat di dalam menetapkan, menentukan waktu mustajabah tersebut. Wa minhum man qala, maka di antara mereka ada yang mengatakan innaha min julusil imam alal mimbar ila inqidai shalah. Waktu tersebut Allah gelar menurut sebagian ulama mulai dari duduknya imam di atas mimbar sampai selesainya sholat. Ya, duduknya imam di atas mimbar, yakni duduk di antara dua khutbah. Wa minhum man qal, di antara mereka para ulama ada yang mengatakan innaha akhir saat ba'dal asr, yakni waktu mustajabah itu adalah akhir saat waktu setelah asar, sore menjelang wurub. Wa hadha qaul jumhur as-sahabati wat tabi'in wahtarahu al-Imam Ahmad. Pendapat yang menyatakan waktu mustajabah itu akhir setelah sholat asar, waktu akhir setelah sholat asar. Setelah asar, waktu itu panjang, sibukkan dengan zikir. Ini pendapat mayoritas para sahabat, tabi'in, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini ibadah-ibadah yang kaum muslimin banyak yang melewatkan. Tidak baca surat Al-Kahfi, tidak memperbanyak zikir, tidak sholawat, dan tidak tahari bersungguh-sungguh berupaya berdoa agar supaya doanya mencocoki waktu mustajabah sehingga doanya terkabul. Barakallahu fikum. Maka di hari Jumat diperbanyak ini semua. Kemudian kama anna lisalah fihi khosais la tujad fi ghairiha minal ijtima' wa ta'kid ala ityaniha wa syartul istitam wal iqamah fi salatiha. Sebagaimana sungguh bagi sholat Jumat ini memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak didapati di selain sholat Jumat. Yang pertama ijtima, berkumpulkannya apa penduduk di situ. Tidak boleh mengerjakan di musola-musola kecil, berkumpul di masjid jami. Jadi kalau sholat-sholat selain Jumat bisa dikerjakan di surau-surau kecil. Namun ketika Jumat harus berkumpul di jami, di masjid jami. Kemudian juga yang tidak ada di sholat-sholat lainnya, penekanan untuk mendatanginya. Adanya penekanan untuk mendatangi sholat Jumat tadi. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah was'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Tidak ada toleransi selesaikan dulu perniagaan ini kemudian baru tunaikan Jumat. Tapi kalau sudah diseru segera dan tinggalkan sebagai berbagai macam aktivitas. Naam barakallahu fikum. Juga yang tidak didapati pada sholat-sholat yang lain yang ada pada sholat Jum'ah adanya syarat istitam wal iqamah. Istitam penduduk tempatan, iqamah mukim, tidak dalam keadaan safar. Barakallahu fikum. Jadi harus penduduk situ. Makanya barakallahu fikum, di masjid pondok belum dipakai untuk Jumatan. Karena yang tinggal di situ benar-benar tinggal ketika santri-santri liburan, tidak ketika santri liburan ada mukiminnya. Ini insya Allah sudah dekat. Sudah ada beberapa yang tinggal di sana. Karena sampai saat ini yang kadang kalau liburan santri juga liburan. Datang saja pas Jumatan. Kadang datang, kadang enggak. Penduduknya ada yang seperti itu. Al-Muhim barakallahu fikum, ketika hari raya lebih-lebih mudik semua. sehingga yang tinggal di Ma'had pun harus cari masjid. Gak bisa khutbah sendiri, sholat sendiri. Walaupun sesungguhnya untuk menegakkan itu, sebagaimana tegaknya sholat jamaah, dua orang. Dan khutbah perlu dibahas apakah itu rukun atau bukan. Perlu dibahas lebih rinci, apakah harus ada khutbah atau tanpa khutbah bisa. Nah, al-muhim kita kembali di sini. Adapun sholat-sholat lain tidak dipersyaratkan. Mengadakan jamaah harus penduduk tempatan. Ada musafir ikut, mau ini. Semuanya wajib semuanya. Tidak. Semuanya boleh. Artinya mau sholat yang tidak menegakkan sholat duhur, tidak perlu ada syarat-syarat seperti ini tadi. Dalam sholat Jum'ah ada syarat istitan wal iqamah. Penduduk tempatan dan mukimin. Kemudian barakallahu fikum wa tuqdamul khutbataini 'alaiha, dan didahului dua khutbah. Salat-salat lain enggak ada didahului dua khutbah di salat fardu. Dan yang lain dari yang lain pula dari salat-salat lain, wal jahru fi qiraatiha. Siang-siang dibaca jahr. Nah, dari sholat-sholat yang Allah wajibkan, ya cuma-cuma. Kemudian barakallahu fikum tahrimul bai' wasira'i ba'da nida'ilaha. Haramnya jual beli setelah ada adzan panggilan sholat Jum'ah. Sehingga kalau ada transaksi terkait yang jual beli ini, orang-orang yang mustadin, orang-orang tempatan, orang-orang mukimin, min ahlil bilad, ahlil Jum'ah, perdagangannya fasid. Perdagangan yang tidak dibenarkan, haram. Sehingga kalau di Saudi ya tutup, disegel yang masih buka. Adapun barakallahu fikum dibahas oleh Syekh Utsaimin di penjelasan penjabaran beliau terkait al-usul min ilmil usul, bagaimana kalau yang melakukan transaksi jual beli bukan orang-orang yang wajib Jum'ah. Para wanita, musafir, maka jual belinya sah. Orang kafir, beli, yang jual wanita. Namun yang dikatakan haram dan berdosa orang yang melakukannya dan rusak jual belinya adalah barakallahu fikum ketika dua orang ini orang yang wajib menghadiri Jum'ah. Men orang yang sakit sama-sama berbaring di rumah sakit, dia kurang ongkos dan lain sebagainya, jual selimutnya mau pulang untuk nebus, ini jual selimutnya, dijual ke sampingnya, ini selimut saya, jual anduk saya juga sekalian, sudah dicuci tadi, untuk apa? Nebus sewa kamar selama opnam. Pas hari Jumat, nah, dia baru pemulihan juga masih lemah, tapi mau boleh pulang. Sah jual belinya. Nanti di hari Jumat diharamkan. Wadharul bai, dan tinggalkan jual beli ba'da nida'lah setelah adzan Jumat. Bahkan waqad jaa minat tasdid fit takhalluf anha malam ya'ti fi salatil asr. orang yang tidak mendatangi Jumat itu dalam keadaan ancaman keras dia. Emergensi dia. Untuk Allah tindak dia. Sampai selagi belum sampai sholat asar. Jadi dia dalam keadaan tidak Jumatan itu terancam dengan ancaman yang mengerikan hingga datang sholat asar. Lidah karena ini semua tadi yang tersebut tadi, ajma'al muslimun annaha fardun ain. Sepakat kaum muslimin bahwasanya hukum sholat Jum'ah itu fardun ainun. Sebagaimana disebutkan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzabnya, Ibnu Mundhir di dalam Ijma', wa qalu innaha afdalul majami'il muslimin siwa majma' Arafah. Bahkan kumpul jamaah sholat Jum'ah berkumpul di jami' itu merupakan perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin yang terutama, paling utama selain perkumpulan di Arafah. Perkumpulan di Arafah itu semua, masya Allah, orang yang kumpul di sana, wukuf di sana, mendapatkan keistimewaan dari Allah Jalla wa'ala dengan keistimewaan yang tidak didapatkan selain mereka. Itu momen hanya ada pada haji. Umrah tidak ada wukuf di Arafah. Hari yang masya Allah. Maka kita merindukan. Dan orang-orang seperti ini ada yang tidak mendapatkan untuk bisa kumpul wukuf di Arafah. Kalau tidak, haji. Maka semua dari kita, masya Allah, kalau dapat bisa jadi orang yang berkumpul di Arafah, mendapat keutamaan yang tidak didapat di perkumpulan-perkumpulan yang lainnya. Tapi ingat, kumpul kita di sholat Jum'ah, di masjid jami untuk Jum'atan itu termasuk afdalul majma' atau afdalul mujami', yakni seutama-utamanya perkumpulan yang Allah berkahi, Allah rahmati, masya Allah. Kemudian barakallahu fikum, beliau tutup apa yang beliau sampaikan sebagai mukaddimah dari hadis-hadis yang terkait dengan Jumu'ah. Beliau tutup, waqad afrada laha asy-syekhu Ibnu Al-Qayyim faslan mutawwalan fi kitabihi Zadil Ma'ad fi hadi khairil ibad. Dan sungguh Syekh Imam Ibnu Al-Qayyim membuat pasal tersendiri, pasal yang panjang di dalam kitabnya, pasal tentang sholatil jum'ah wal jum'ah, pasal tentang Jum'at di dalam kitab Zadil Ma'ad fi hadi khairil ibad. Kemudian barakallahu fikum, kita baca dulu hadis, adapun mungkin manal ijmali faidahnya kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan sudah babak kedua untuk taklim. Sudah ada berat bagian mata-mata yang terlihat di sini. Apalagi yang semalam jadi bidan. Hadis salasun ba'dal mi'ah. Hadis 130, masya Allah. An Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, anna rijalan tamarau fi mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ayyi audin huwa. Dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, beliau katakan sungguh ada dua orang. Tamarau, dikatakan oleh Syekh Al-Basam dalam Gharib Al-Hadis. Tamarau ay tujadilu. Saling berdebat. Dari apa, min ayyi syai'in mimbar, dari kayu apa ini mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yakunu minal mirya, atata marau tadi dari mirya, nasdar mirya, maknanya apa? Wahia syak, keraguan, ragu ini dari apa ya, bukan berdebat, tapi saling meragukan, apa ini ya, apa itu ya, nah, jadi bahas. Kemudian dijawab oleh Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, karena beliau termasuk sahabat yang meninggal paling akhir dari penduduk negeri Madinah. Sehingga tahu pembuatan mimbar dari kayu apa. Faqala Sahal min tarfa ilghabah. Ini dari tarfa al-ghabah. Tarfa sajarun yusbihul athli. Pakai fa. Yani pohon yang mirip dengan pohon al-athli. Athli dalam beberapa komus sajarun solbul khasad. Jiduhu yaksur kurbal muyah fil aradi ramliyah. Asl itu pohon yang keras kayunya, didapatinya banyak di dekat perairan, di tanah-tanah yang berpasir. Ila anal athl a'dham minhu. Ini mirip tarfa al-ghabah, ini mirip dengan athl tadi, pohon yang keras kayunya, yang tumbuhnya di perairan, tanah berpasir. Cuman athl lebih besar daripada tarfa. Ya, kayu keras. Kemudian munabatuhu al-ard sabkhah. Tempat tumbuhnya adalah tanah sabkhah, yakni tanah yang lembab. Ya, karena air tadi lagi asin. Ka'ardil Madinah al-Munawwarah. Seperti tanah Madinah. Yang pernah ke Madinah, tanahnya kayak apa? Asin dah. Mungkin dekat masjid sudah pavingan semua. Nggak bisa kita ngelihat. Dulunya lembab. Mayoritas tanah Madinah. Sedangkan al-ghabah as-sajar al-mutlif. Yani saking kerasnya kalau tumbuh, merusak tumbuhan yang sekitarnya. Namun yang dimaksud dengan ghabah di sini tempat. Wal muradu bihi huna maudid fi awalil Madinah. Yakni yang dimaksud ghabah ini tumbuhan torfa yang tumbuh di ghabah. Yakni apa? Tempat yang ada di ujung-ujung kota Madinah. Yaqa'u minha gharban, letaknya dari Madinah ini sebelah barat. Kemudian Sahel bicara selain apa yang lebih penting daripada asalnya kayu apa. Yakni berbicara tentang apa yang pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar tersebut. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fa kabbara wa kabbara an-nas wa ra'ah wa huwa 'alal mimbar. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar ini. Dan beliau bertakbir. Dan bertakbir pula manusia di belakangnya. Beliau bertakbir berdiri di atas mimbar. Tsumma raka'a. Kemudian beliau rukuk. Dan tentunya di dalam riwayat yang lain, setelah rukuk, beliau i'tidal, bangkit dari rukuknya. Fanazzalal qahqara. Kemudian beliau turun dari mimbar dalam posisi mundur. Wal qahqara dikatakan di sini al qahqara ay raja'a ilal khalf. Min ghairi ayyaja'ala wajha ila jihati masyihi. Al-Qahqara, nah, itu adalah mundur ke belakang tanpa menjadikan wajahnya ke arah tempat jalannya. Jadi mundur, jalan mundur. Satu, dua, hingga turun ke tanah, tidak di atas mimbar. Hatta sajada fi aslil mimbar. Sampai beliau sujud di dasar mimbar. Menyatakan kepalanya ada di dasar mimbar. Jadi mimbar yang pertama. Mundur satu derajat. Karena mimbarnya Nabi SAW itu ada tiga derajat. Mundur satu derajat. Kemudian di bumi. Kemudian sujud. Kepalanya ada di dasar mimbar. Nah, thumma ada hatta farraga min akhiri salatihi. Kemudian beliau mengulangi yang seperti itu. Naik lagi di atas mimbar, ruku, tidak mundur lagi ke belakang. Nah, dijelaskan barakallahu fikum thumma ada hatta faragha min akhiri salatihi qala Zarkasi hada min afradil muslim falaisa indal Bukhari. Ini penting disampaikan karena Syekh Abdul Ghani menyatakan bahwasanya hadis yang beliau kumpulkan di Umdatil Ahkam mutafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, maka perlu adanya catatan bahwasanya kalimat tuma ada hatta faragha min akhiri salati ini hanya ada di Sahih Muslim. Tidak ada di Bukhari. Setelah selesai salat, tuma aqbala ala nas, beliau langsung menghadap kepada jamaah manusia dan beliau mengatakan, ya ayuhan nas, inna ma sanatu hadza lita'damu bi. Aku lakukan ini hanyalah agar supaya kalian mengikutiku. Kalau aku takbir, kalian takbir. Kalau aku ruku, kalian ruku. Aku i'tidal, kalian i'tidal. Aku lakukan ini pula lita'lamu salati, agar supaya kamu belajar cara sholatku. Maka hikmah di sini, sholat itu tidak boleh sembarangan. Butuh dipelajari. Apa yang dicontohkan Nabi SAW. Wa fi lafdin fasala wa huwa 'alaiha thumma kabbara 'alaiha thumma rafa'a wa huwa 'alaiha thumma nazala qahqara. Ini yang saya sebutkan tadi di dalam lafaz tadi, selain beliau salat, beliau di atas mimbar, kemudian beliau bertakbir di atas mimbar, kemudian rukuk kan, tadi, kemudian beliau mengangkat kepala, bangkit dari rukuk, tetap di atas mimbar, baru kemudian turun dengan mundur ke belakang. Nah, demikian di sini adapun makna secara global dan faedahnya, insyaallah taala kita simpan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Al-muhim, apa yang kita baca tadi dari keutamaan hari Jumat, apa yang bisa kita lakukan, kita istimewakan hari Jumat kita dengan amalan-amalan yang disunahkan tadi. Kita baca surat Al-Kahfi, bagian imam masjid membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan di dua rakaat surat fajarnya. Kemudian kita memperbanyak zikir, sholawat Nabi SAW, dan banyak doa di waktu-waktu Jumat. Nah, terkhusus waktu setelah sholat asar. Juga kita berupaya punya baju khusus Jumat, mandi, walaupun itu perkara-perkara yang disunahkan. Aktafi biyadil qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.